bagaimana who dan how-nya, bukan what-nya, untuk membuat Indonesia menang di tahun 2045, bro? Ini adalah pertanyaan dari sahabat saya dan juga mitra bisnis saya di Dinaran, Pak Gita Wirjawan, di sela-sela rapat akhir tahun Dinaran kemarin. Saya jawab setengah serius, karena pengulangan apa isi rapat, di mana tagline Dinaran yang akan kita promosikan di Januari 2021 nanti adalah rupiah menang. Menang karena tidak akan ada inflasi terhadap melemahnya rupiah dalam jangka panjang. Apa jawaban saya? Ya bikin rupiah berdaulat lah. Enggak bro, itu masih what. Kalau lu bilang sumber daya alam Indonesia, mineral, letak geografis Indonesia, jumlah penduduk muda, wilayah yang subur, laut yang produktif, itu semua what. Dan gua anggap itu no contest. Enggak usah didiskusikan, itu absolut gua agree. Tetapi untuk menjadi nomor satu di tahun 2045, Indonesia perlu who dan how. Siapanya adalah software dari anak bangsa yang harus kita naikkan IQ, EQ, dan SQ-nya. How adalah sistem yang terjaga dari sekarang hingga tercapainya tujuan yang didorong dan didukung oleh mayoritas politik, penduduk, partai, serta organisasi masa besar. Kita benahin dari mana? Politiknya, ekonominya, pejabatnya, pengusaha swastanya, UKM, oligarki, sistem apa yang mau kita bangun? Power structure dari pemerintahan seperti apa yang akan kita jalankan? Saya langsung keringetan mendengar komentarnya. Di mana di hadapan saya ini adalah orang yang punya 200-an pegawai yang TOEFL-nya semua harus di atas 600. Dan untuk mencapai TOEFL 600, kita semua tahu pasti pada rajin baca buku berbahasa Inggris dalam waktu yang cukup lama. Dia sendiri TOEFL-nya dan baca bukunya, jangan tanya. Berat, dalam, dan selalu dia diskusikan. Bukan hanya baca sekilas dan lalu dipajang di rak buku. Itu bukan Gita Wirjawan banget. Bagaimana kalau gua mulai dari how dulu, bro? Demikian saya berkomentar. Bagaimana kalau kita pakai strategi growth hacking? Kita ngehack, masuk di tengah dari sebuah pertumbuhan, lalu membuat sesuatu yang baru berdasar data pasar. Sehingga kita bisa menyusul mereka yang sedang memimpin. Kita hack Tiongkok, kita hack Amerika. Sekarang berkerut kening Pak Gita, sambil tertawa khas dirinya dan komentar. Lanjut bro, bagaimana kalau growth hack-nya gua urai dulu? Demikian saya menjelaskan. Ilustrasinya begini, PayPal tumbuh dari cara pembayaran pilihan penjualan di eBay awalnya. Setelah PayPal mengetahui bahwa para penjual dan pembeli menyukai produk mereka, mereka membuat alat yang secara otomatis akan menyematkan logo PayPal dan tautan pendaftaran ke semua daftar aktif customer di eBay. Menyematkan logo PayPal tadi membuat PayPal melonjak penggunanya naik jadi 5.000% dalam 2 tahun. Itulah hacking yang dilakukan oleh PayPal di eBay. Lalu yang lain lagi adalah strategi Hotmail. Hotmail adalah pelopor di dalam growth hacking. Diperkenalkan pada saat email gratis praktis itu tidak ada. Hotmail menyertakan baris hyperlink yang bertulis PS. Dapatkan email gratis Anda di Hotmail di akhir setiap email orang-orang yang saling mengemail. Lalu yang jago ngehack lain lagi adalah Dropbox. Hanya dalam 14 bulan dan sama sekali tidak ada pengeluaran pemasaran tradisional, Dropbox meningkatkan penggunanya dari 100 ribu orang menjadi 4 juta. Ini dilakukan dengan menawarkan 250 megabyte penyimpanan gratis pada setiap pengguna yang menawarkan ke temannya dalam tanda petik untuk mencoba Dropbox. Inti dari hacking adalah ada cangkang untuk kita hidup dan melakukan hacking dari networknya cangkang. PayPal cangkangnya eBay, Alipay cangkangnya Alibaba, GoPay cangkangnya Gojek dan GoFood. Strategi hacking yang kedua adalah memberikan manfaat tambahan pada aset kita, seperti pelanggan kita atau user kita, untuk menjualkan atau menyebarkan produk kita, seperti strategi Hotmail dan Dropbox. Cangkangnya ya pelanggannya atau user kita sendiri. Jadi Indonesia harus ngehack Tiongkok sebagai cangkang dari timur dan menggunakan cangkang Amerika sebagai cangkang dari barat. Lalu Pak Gita bertanya, kalau who-nya bagaimana? Saya jawab singkat, kalau Bosman Sontoloyo bagaimana? Yang dia jawab sambil ngangkak terbahak, anjrit, gila lundro.